Roma pasal 10. Ante surah ku ei, aku madota mumpupu sinjani komi, ante sampai subuh ta besi ifebe. Ia samba ato pantulungi to dia to pempara saya, ringata keng krea. Kuperapi ala komi mantarima ia, eva sampai subuh muriara ipue, sabana etu po kainggu to masipato kato pempara saya ipu Yesus. Ane Maria to ni para luna, tulungi mo ia, sabana ia mboto nan tulungi na dia tau, pada aku mboto vau ni tulungi na. Paka sampe tabe ku kaira, i Priskila bo Aquila. Rua-rua ku sampo karaja, nanggeni kareba belo Yesus Kristus. Ira sakedi kana mate, nan tulungi aku. Aku no sukuru kaira, pada da aga aku, tapi pura-pura topong para saya da ato Yahudi vau. Paka sampe vau tabe ku, katopong para saya ipo Yesus tono daderi sapo ira. Paka sampe tabeku, ka epenetus toni potoveku. Ia tau pamula na tonon para saya Kristus, ri provinsi Asia. Pade paka sampe vau tabeku, ka i Maria. Ia no karajan tomo ka komi. Paka sampe tabeku, ka Andronikus, bo Yunias, sampe subu ku to Yahudi. Ira ni tarunggum pasanggani ngani ante aku, bo ira ni bila pura-pura sura ipo Yesus. Da apa aku non para saya Kristus, ira no kolu non para saya. Paka sampe tabeku ka Ampliatus, toni potoveku riara ipue. Paka sampe tabeku ka Urbanus, ruata sampo karja nanggeni kareba Kristus. Pade paka sampe tabeku ka Istakis, toni potoveku. Paka sampe tabeku ka Apeles, tompu umpu unum popokita ka Tutuna, nantuki Kristus, tempo ia ni pandasa. Pade paka sampe tabeku, ka ira Aristobulus, sangunjapo. Paka sampe tabeku ka i Herodion, rua kuto Yahudi, bo ka ira ngarisapo i Narkisus, tonon para saya ipue. Paka sampe vau tabeku, ka i Trifena bo i Trifosa, tono karajan tomo nanggeni kareba ipue. Pade paka sampe tabeku, ka i Persis toni potoveku, tono karajan tomo nanggeni kareba ipue. Paka sampe tabeku ka i Rufus, bo Indona, toni po Indo kubu. Rufus samba ato pumpara saya tono angga, ringayo ipue. Paka sampe tabeku ka Asinkritus, i Felgon, i Hermes, i Patrobas, i Hermas, bo sampe subu to pumpara saya, tono sanggani ngani ante ira. Paka sampe tabeku ka i Filogus bo Yulia, i Nereus bo sampe subu na besi, Olimpas, boka pura-pura to pompara saya, tono sanggani-ngani ante ira. Posipaka sampe mo tabe samba bo samba ante tobe. Pura-pura to pompara saya Kristus bo, nompaka sampe tabe ira kakumi. Sampe subu, kuperapi ante mpu-mpu, ala komi maingari jai ira, tono paka gado to pompara saya, bo nanggeni tau manabu riara silaka, ante pepatuduki ira, tona ngeva pepatuduki toni patuduki ka komi bopia. Paka kavao mo komi ngarijai tau-tau eva itu. Sabana tau no ingu ibetu. Da nantuki Kristus pueta, tapi ira aga nantuki dota rara irambot. Ira nombabagiu tau, toda nagasa rarana, ante tesa-tesa ira tona pande, bonamomi. Kareba komi, na tiepe rimbomba. Pura-pura tau na ngepe lelena, ibenu komi na tundu riara kareba belo. Etu sampe na dambam pu uraraku nompe kiri komi. Toni podotaku, ala komi mapande manginjani po via tona belona, umaka vau ngari kajaan. Pue ala tala pu uka tubua na belo, kana masalisa mantulungi komi, umbadagi magaunu seta. Perapi tove belo ngari jai pue te Yesus, usanggani ngani ante komi. Tarima mo tabe ngari jai Timotius, ruaku sampo karaja, padeng ngari jai Ilukius, Yason, bo Isosipater, rua-rua kuto Yahudi. Aku, Tertius, toni popale i Paulus, nantulisi sura ei. Aku vou mempaka sampe tabeku, riara ipue kakomi pura-pura. Tarima vou tabe ngari jai Gaius. Aku, Paulus, nipalogana naturu risapona, pade pura-pura topong para saya risei vou, no dade risapona. Tarima mo tabe ngari jai Erastus, to pembau rusi doi ringatai. Pada tarima bauta benggerijai sampai subuh ta ikwartus. Perapi to bebelo puete Yesus Kristus, musangganing-gani ante komi pura-pura. Amin. Ratoya ta'ala ta'ala, ia na kuasa mempakaroso pemparasaya komi, nantuki kareba belo to nipatoleleku, etu motesa eva Yesus Kristus. Kareba belo etu, nitabuniakan gari lamba pamulana, tapi ri tempo vei-vei, etu nipopanjani gari buku-buku, to nitulisi nabi-nabi ngaulu. Kareba etu nipatolele ka pura-pura manusia, nantuki parenta nuala tala to natubu, samperi kasae-saena. Patujuna, ala ira pura-pura memparasaya, boma tunduri jaina. Ia mo ala tala sambalau. Ia mo tenang ginjanin pengele-ngele. Ia mo to masih pato ratoyata, samperi kasae-saena, sabana nuapato nipovia Yesus Kristus. Amin.